Yeah, Bass Gila no revolution right here. Dian Storm, Enando Color, Eva Zalikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Alikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weri sini. Pun bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi.